lucky Avanta. Zoa, Zoa. Kita goyang bareng-bareng lagi. Iya dong. Semua raut wajahmu, kaulah impianku, kaulah semua rasaku yang selalu berguna di dalam lubuk hatiku. Aku hanya bisa bilang ini jujur padamu, bahwa akulah selalu mencintai.